Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, karakter sumber daya manusia Indonesia bisa saja berubah mengikuti perkembangan zaman, namun yang jangan sampai berubah adalah roh kebangsaan dan kedaulatan dari sumber daya manusia Indonesia. Menurutnya, perubahan karakter sumber daya manusia tanpa harus mengubah rohnya telah ditunjukkan oleh bangsa Jepang setelah melalui proses yang cukup panjang. Dan untuk melanjutkan bahasan atas situasi itu, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Her, apakah perubahan karakter sumber daya manusia tanpa harus mengubah rohnya memang membutuhkan pimpinan negara yang memiliki visi kuat serta berintegritas? Sama dengan Malaysia. Mahathir naik dianggap rasis dia. Karena dia bilang politik perkauman itu politik harus dipihakkan pada kaum Melayu gitu. Singapura nggak mau ikut. Bikin negara sendiri, dia bilang, kata Mahathir, daripada jadi beban politik, silahkan keluar. Bikin aja negara sendiri di situ, saya mau maju sendiri gitu. Dan apa yang terjadi? 20 tahun secara konsisten, dia kirim puluhan ribu anak lulus SMA sekolah semua ke luar negeri. Itu sekarang ini sekitar 20 ribuan. Rata-rata dulu dari 4.000, 5.000 sampai 20 ribu, pernah 30 ribu, setiap tahun sekolah semua ke luar negeri. Selesai kamu pulang. Lihat Malaysia sekarang. Indonesia sekolahnya ke sana dulu, mereka sekolah ke sini. Lantas, bagaimana kita bisa memulai mengubah karakter manusia Indonesia tanpa mengubah rohnya, Pak Her? Bikinlah itu yang saya bilang, potong satu generasi, kalau perlu dua generasi. Gitu. Apa maksudnya? Generasi ini bukan kohort, bukan lapis usia. Generasi ini adalah lapis keputusan dan lapis kebijakan. Jadi artinya gini, kalau kita, Anda dulu pengambil kebijakan dan bagian dari orang-orang yang salah masa lampau itu. Nah, sekarang kita mau melangkah ke depan, Anda punya dua pilihan. Bertarung lagi untuk maju sama-sama saya, artinya bertanggungjawabkan dulu masa lalumu. Gitu. Atau kamu nggak perlu tanggung jawab. Kamu bunuh orang, kamu nyolong, kamu ini. Nggak perlu bertanggung jawab terhadap sejarah dan terhadap anak cucu kita. Tapi kau nggak boleh ikut lagi, kau nyingkir. Selesai itu. Demikian Hermawan Sulistyo. Beni Rahmadi, Pas FM.